dalam suratmu. Kau katakan padaku, saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Takkan ku lupa namanya saat selamat.